السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya dalam surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-104-nya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kalian merasa lemah, merasa hina atau merasa malas untuk menghadapi kaum tersebut, ini kaum kuffar. In takunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya mereka pun merasa sakit. Kama ta'lamun, seperti kalian merasa sakit. Sama. Hanya saja tarjuna minallah ma la yarjun. Hanya saja kalian berharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan Maha memiliki hikmah. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ay la tad'ufu wa la taksalu fi ibtigha'i aduwikum minal kuffar. Yakni kalian jangan merasa lemah dan kemudian enggan untuk menghadapi musuh atau melawan musuh kalian dari orang-orang kafir. Maksudnya jihad fisabilillah. Ai jihaduhum wal murabathah ala dhalik. Yani jangan kalian merasa lemah kalah sebelum perang, merasa hina, merasa kecil, merasa tidak mampu, sehingga enggan untuk berjihad, enggan untuk berjaga-jaga menghadapi musuh. Fa inna wahanal qalb mustad'in liwahanil badan. Karena sesungguhnya lemahnya hati akan membawa kelemahan badan. Dan itu sudah disinggung kemarin dalam pembahasan yang lalu, bahwa seorang yang penakut, merasa kecil, merasa lemah, merasa kalah sebelum perang, itu hati sesungguhnya. Tetapi badannya akan ikut jadi lemah. Akan ikut menjadi lemah. Wa dhalika yad'uf an muqawah au yud'if an muqawamatil a'da. Dan akhirnya akan menjadikan dia lemah untuk bisa melawan musuh. Balkunu aqyaa, bahkan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang kuat, nasyitin, semangat, fi qitalihim, dalam memerangi mereka. Karena ini pembicaraannya sedang berbicara tentang jihad dan perang, maksudnya di situasi perang, di situasi dan kondisi dalam keadaan perang. Berarti kafir-kafir yang dihadapi, kafir-kafir harbi. Jangan kemudian kita salah memahami sehingga menyikapi kafir-kafir mu'ahad, kafir-kafir dhimmi, kafir-kafir yang terikat perjanjian seperti kafir-kafir harbi. Tidak. Ini maksudnya ketika orang kafir menyerang kalian dengan senjata kalian, dengan berbagai macam alat-alat perang, kemudian kalian merasa kecil. Wah, kita gak sanggup menghadapi mereka. Kita punya apa? Kita cuma punya pedang. Kita cuma punya tombak. Mereka pakai peluru. Dari jarak sekian mereka bisa. Tidak. Yang terpenting itu bukan senjatanya, tetapi orang yang memegang senjatanya. Walaupun senjatanya canggih, kalau yang memegang senjatanya adalah orang-orang lemah hatinya, dhaif, wahan, sudah tertimpa penyakit wahan, takut mati, takut kehilangan dunia, hubbud dunia, cinta dunia, maka penyakit yang seperti ini, barakallahu fikum, yang dijuluki dengan penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, akan menyebabkan hilangnya fungsi senjata yang hebat tadi. La faedata fiha. Gak ada faedah padanya. Karena orang yang memegangnya gemetaran begini. Untuk apa? Senjata yang canggih secanggih apapun. Sehingga barakallahu fikum, sesungguhnya kekuatan yang hakiki adalah kekuatan hati. Dan kekuatan hati hanya dimiliki oleh kaum mukminin. Mengapa? Karena kaum mukminin memiliki iman. Keyakinan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan mereka, orang-orang beriman, memiliki al-yaqin bahwa kematian tidak akan bisa maju, enggak akan bisa mundur. Kamu perang, kamu tidak perang, ajalmu tetap sama. Keyakinan ini menjadikan orang berani. Adapun orang kafir yang tidak beriman pada takdir, tidak beriman kepada qada wal qadar, mereka berpikir kalau datang ke medan pertempuran artinya setor nyawa. Itu pikiran mereka. Bahwa saya akan mati. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka ketika digiring untuk jihad, untuk perang, beberapa munafikin merasa ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Merasa seakan-akan digiring kepada kematian. Ayo menuju mati, berangkatlah kalian kepada kematian. Padahal tidak. Dimanapun Anda berada, di pasukan paling depan, di pasukan tengah, di pasukan belakang, atau engkau enggak ikut sama sekali, kalau saat itu kaum akan mati, tetap akan datang kematian. Tidak akan berubah tanggalnya, enggak akan berubah jamnya, enggak akan berubah waktunya sama sekali. Betapa banyak pejuang-pejuang jihad fisabilillah yang berjuang paling depan, paling berani, paling semangat, toh mereka masih tetap hidup sampai hari ini. Sedangkan mereka-mereka yang takut sehingga lari ke belakang dan mereka hanya nonton saja di sini, ternyata terkena peluru, nyasar, mati. Padahal cuma penonton. Ikhwan ibn a'azakumullah, pengen lihat bagaimana situasinya. Terkena peluru, nyasar, mati dia. Berpikir kalau di tengah, jauh dari musuh yang di depan, jauh dari musuh yang mengepung di belakang. Belum tentu juga. Barakallahu fikum. Sehingga keyakinan terhadap takdir bahwa kematian gak akan maju, gak akan lebih cepat dengan perang, dan gak akan lebih panjang umurnya dengan tidak perang. Keyakinan itu akan menyebabkan seorang menjadi pemberani. Ditambah lagi, iman dan keyakinan pahala di sisi Allah dan jannahnya. Emang kalau mati kenapa? Begitu. Ya. Kalau saya datangnya kematian ditakdirkan pas dalam jihad, saya merasa bangga. Saya merasa senang. Mengapa? Mendapatkan syahid. Mendapatkan syahid. Itu juga penyemangat mereka orang beriman. Apa ini? Harapan, roja. Apakah orang kafir punya harapan? Tidak. Di hati mereka kalau sudah mati habis, enggak ada kenikmatan apapun, enggak ada hari akhirat, enggak ada hisab, enggak ada surga, enggak ada apapun. Mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh ini? Enggak mungkin, mati ya mati, habis. Maka mereka ketika perang berpikir, kalau saya mati udah habislah. Enggak ada harapan apapun. Maka Allah katakan, wahai kaum muslimin, jangan merasa rendah, jangan merasa kecil, jangan merasa lemah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian lebih mulia, kalian lebih tinggi kalau kalian beriman. Dan kalau kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit. Kalau kalian terluka, mereka pun terluka. Kalau di antara kalian ada yang terbunuh, di antara mereka juga ada yang terbunuh. Dalam hal itu sama. Tetapi perbedaannya watarjuna ma la yarjun, tetapi kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak punya harapan itu. Syahid wal jannah. Dibangkitkan nanti para syuhada dalam keadaan lukanya masih menganga. Lukanya masih mengalirkan darah yang segar, warnanya warna darah, tetapi harumnya harum misik. Sehingga para mujahidin dibangkitkan dalam keadaan Allah berikan kebanggaan pada dirinya. Terlihat lukanya di dadanya, terlihat lukanya di wajahnya atau di kepalanya, dalam keadaan warnanya warna darah, tetapi harumnya seperti harumnya misik, bahkan lebih dari segala macam misik yang ada di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah muliakan mereka yaumul qiyamah. Allah angkat derajat mereka yaumul qiyamah. Dan Allah janjikan jannah. Dan yang lebih besar dari keduanya adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, rahimahullahu ta'ala, wala tahinu fi ibtigha'il qaum ay la tad'ufu wala taksalu fi ibtigha'i aduwikum minal kuffar. Jangan merasa enggan, jangan merasa lemah, jangan merasa kecil untuk melawan musuh-musuh kalian dari orang-orang kafir. Yani jangan lemah semangat jihad fi sabilillah, karena kelemahan hati akan menyebabkan kelemahan badan. Wadhalika yudha'if muqawamatil a'da, yang akhirnya nanti akan membuat lemah semangat untuk melawan musuh. Balkunu aqwiya'a nasyitin, bahkan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang semangat dalam memerangi mereka. Tsumma dzakara ma yuqawwi qulubal mu'minin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa saja yang menyebabkan kekuatan hati kaum mukminin. Fadzakara syai'aini, maka disebutkan perkara-perkara yang akan menguatkan hati-hati orang mukmin ada dua. Al-awwal anna ma yusibukum minal alami wat ta'abi wal jirah wa nahwi dzalik fa innahu yusibu a'da'ukum. Pertama, apa-apa yang menimpa kalian dari rasa sakit, rasa lelah, luka-luka, maka sesungguhnya perkara itu sama menimpa musuh-musuh kalian. Musuh-musuh kalian semangat, kenapa kalian tidak semangat? Mereka berani keluar untuk perang melawan kalian, kok kalian tidak berani perang melawan mereka? Padahal luka sama-sama luka, terbunuh sama-sama terbunuh, capek sama-sama capek, lelah sama-sama lelah. Falaysa minal muru'atil insaniyah wasyahamah al-islamiyah an takunu adhaf minhum. Maka tidak termasuk muru'ah, tidak termasuk kehormatan dan kewibawaan orang muslim, orang mukmin, kalau ternyata lebih penakut daripada musuh. Ajib. Itu sungguh laysa minal muru'ah, tidak termasuk kewibawaan seseorang. Dan dikatakan pula tidak termasuk muru'ah insaniyah wasyahamah al-islamiyah. Tidak merupakan kewibawaan seorang manusia. Bahkan tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadi lebih lemah, lebih penakut daripada musuh. Astagfirullah. Wa antum wa hum qad tasawaitum fi ma yujibu dhalik. Padahal kalau kalian khawatir terluka, mereka juga punya kekhawatiran itu. Iya kan? Apa mereka kebal? Enggak ada yang kebal. Kadzab. Sudah dibuktikan sekian ratus kali. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Pakai kain digunting tengahnya untuk kepala sehingga selembar di depan, lembar di belakang. Kemudian tangannya begini. Terus jalan ke depan. Ke tengah musuh. Sampai di tengah, dor, mati. Satu lagi, dor, mati. Ngapain buang-buang nyawa seperti itu? Bunuh diri namanya. Kalaupun ya kalian punya kekuatan, lemasan diam. Ya bawa senjata lah. Berperang lah. Ini barakallahu fikum, kebodohan di atas kebodohan. Kedunguan di atas kedunguan. Sudahlah. Kita bicara yang real, yang nyata. Kamu bisa terluka. Mereka bisa terluka. Mereka mau keluar untuk kekafiran mereka. Kamu gak mau keluar untuk keislamanmu, keimananmu. Untuk agamamu, untuk Rabbmu. Ajib. Sehingga barakallahu fikum, Allah katakan, kalau kalian khawatir terluka, mereka juga terluka. Kalian khawatir sakit, mereka juga merasakan sakit. Mereka bukan tidak merasakan sakit. Kalau khawatir terbunuh, di antara mereka juga ada yang terbunuh. Tergantung ajalnya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antum wa hum qad tasawaitum. Berarti dalam hal itu kamu dan mereka sama. Fi ma yujibu dhalik, sama-sama konsekuensinya. Di pihak musuh konsekuensinya terluka, terbunuh, mati. Di pihak muslimin konsekuensinya sama. Sakit, terluka, terbunuh, mati. Li'annal 'adah al-jariyah la yad'u illa man tawalat 'alaihi al-alam wa intasara 'alaihi al-a'da' 'ala ad-dawam. Karena sesungguhnya dari kebiasaan yang berlangsung terus-menerus. Kebiasaan yang berlangsung terus-menerus adalah dari kenyataan. Yang biasa terjadi dan berkali-kali, bukan sekali toh, terjadi berkali-kali. Artinya berdasarkan pengalaman seluruh manusia. Mana yang lebih menyakitkan, yang lebih menyengsarakan. Apakah ketika engkau mati terluka atau sebagai pahlawan, mujahid fisabilillah, mati dalam keadaan terhormat dan kemudian Islam jaya, menang. Itu satu. Pilihannya, kamu penakut, kamu pengecut, gak berani, kemudian ngalah. Dan kemudian ditindas selama-lamanya. Pilih mana? Ditindas selama-lamanya bukan tidak mati. Ada yang dibunuh, ada yang dilukai, ada yang disiksa, dan itu terus-menerus. Jelas. Secara logika siapapun, dan berdasarkan pengalaman manusia di dunia ini, jelas mereka akan lebih memilih kemerdekaan daripada dijajah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena kalau dijajah dan ditindas, tawalat alaihil alam. Tawalat itu terus menerus berkesinambungan. Ya tawala artinya datang lagi, begitu. Wantasar alaihil a'da. Karena musuh menang mengalahkan muslimin. Alat dawam secara terus menerus. Jihad fisabilillah, perang. Baik. Mereka terluka, kita terluka. Mereka merasakan sakit, kita merasakan sakit. Mereka terbunuh, kita terbunuh. Kemudian Allah menjamin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan mesti atasku, kata Allah, menolong orang mukmin. Mengapa takut? Dalam masalah luka sama, dalam masalah tertumpah darah sama, tetapi Allah menjamin kemenangan bagi kaum mukminin. Yang kalau engkau tidak memilih untuk jihad, tapi memilih untuk qa'id, duduk tidak perang, penakut, pengecut, khawatir ini, khawatir itu, kemudian ditindas selama-lamanya oleh orang kafir. Sedangkan kamu dalam keadaan diejek, dihinakan, direndahkan, dibunuh, disiksa, dan seterusnya. Pilih itu apa pilih ini? Itu sesaat dan kemudian menang. Sedangkan ini terus menerus. Dijajah, ditindas, dihinakan, diinjak-injak oleh musuh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun perang, yudalu marratan wa yudalu alaihi ukhra. Menang atau kalah. Bisa menang, bisa kalah memang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan juga kalahnya seorang mukmin terbunuh dalam keadaan syahid mulia. Terhinanya di sini disiksa oleh orang kafir dalam keadaan karena tidak mau perang, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terhina yang ini, yang itu mulia, gagah berani, pahlawan sejati, syuhada, yang dinanti pahalanya, menanti surganya, menanti kehormatan, kemuliaan, semuanya menanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, keriduannya juga menanti. Itu amrul awal. Al-amrul tsani, perkara kedua yang membuat kaum muslimin kuat hatinya, annakum tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Kalian punya harapan akhirat, orang kafir tidak percaya akhirat. Kalian punya harapan dapat pahala dari Allah, orang kafir tidak percaya kepada Allah, enggak beriman kepada Allah. Kalian berharap mendapatkan syahid, orang kafir meyakini kalau mati itu hilang dunianya seluruhnya dan kemudian enggak ada kehidupan lain. Kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Fatarjunal fawz bi thawabihi wan najah min iqabihi. Pertama, kalian berharap mendapatkan dari Allah kemenangan, mendapatkan pahalanya, mendapatkan keselamatan dari azab Allah. Bal khawasul mu'minin lahum maqasid aliyah wa amal rafi'ah min nasri dinillah. Bahkan orang-orang khususnya dari kaum beriman, mereka punya tujuan-tujuan yang aliyah, tujuan yang tinggi, wa amal, dan harapan-harapan yang sangat mulia, yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan punya cita-cita yaitu iqamata syar'i, menegakkan syariat Allah, menegakkan agama Allah, wattisa' dairatul Islam, dan memperluas daerah kekuasaan kaum muslimin. Wa hidayatul dhalin, berarti harapannya barakallahu fikum bukan hanya harapan-harapan akhirat, tapi harapan dunia, kemuliaan. Allah janjikan kemuliaan di dunia, Allah janjikan ditegakkannya agama di dunia, Allah janjikan bahwa syariat akan tegak, dan Allah janjikan pula bahwa dengan kalian memiliki kemenangan dengan jihad fisabilillah, Allah akan berikan hidayah kepada sekian banyak manusia. Wa qam'i a'da'id-din, dan membuat runtuh kekuatan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Fahadhil umur tujib lil mu'min al musaddiq ziyadatul quwwah. Maka seharusnya perkara-perkara ini membuat seorang mu'min lebih yakin, lebih kokoh hatinya. Ziyadatul quwwah, tambah kuat, tambah kokoh. Wa tudha'if nashat wa syaja'ah at-tammah. Dan seharusnya melipat gandakan semangat seorang mukmin. Harusnya melipat gandakan keberanian. Melipat gandakan semangat. Lihat, kalimatnya mirip tapi maknanya sangat jauh. Jangan tad'ufu. La tad'ufu jangan lemah. Tetapi dengan keyakinan tadi, tudha'ifu, akan melipatkan kekuatan kalian. Jangan lemah kekuatan kalian, tapi lipatkanlah kekuatan kalian. Jadilah tad'ufu, tetapi tudha'ifu. Lipatkanlah. Dengan apa? Lipatkanlah. Dengan ini semua. Iman. Bahwa Allah menjanjikan jannah. Iman. Kemuliaan orang yang syahid terbunuh dalam jihad. Yakin wal iman tentang al-maut. Wal takdir. Yang tidak akan berubah. Kamu berperang atau tidak berperang. Ini semua akan menambah keberanian. Akan melipat gandakan semangat orang-orang beriman. Lianna man yuqatil wa yasbir. Karena siapa yang berperang dan sabar ala naili izzati dunyawi, inna lahu laisa kaman yuqatil naili sa'adati dunyawiyah. Karena orang yang berperang dan sabar untuk mendapatkan izzati dunyawi, untuk mendapatkan kemuliaan dunia atau perhiasan dunia, inna lahu, itu pun kalau didapat, laisa kaman yuqatil naili sa'adatu dunyawiyah wal ukhrawiyah, tidak akan sama dengan orang yang berperang dengan mengharapkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita lihat orang kafir yang berperang. Apa harapan mereka? Harapan mereka ad-dunyawiyah. Dunia. Iya. Harapan mereka kenikmatan duniawiya. Kenikmatan duniawiya akan didapat dengan hidup atau dengan mati. Kenikmatan duniawiya akan bisa didapatkan dengan terus hidup atau dengan mati. Tidak bisa dengan mati, berarti harus hidup terus. Maka di pikiran mereka, di otak-otak mereka, saya tidak boleh mati. Alias takut mati. Maka para sahabat kita menghadapi mereka. Para sahabat berkata, kami membawa pasukan yang mengharap mati seperti kalian mengharapkan hidup. Itu sudah kalah mereka dalam bertempur. Mengapa? Karena berarti orang-orang ini gak takut mati sama sekali. Karena mereka mencari syahid. Ingin mendapatkan syahid, ingin mendapatkan jannah. Kami memiliki pasukan yang mengharapkan kematian sebagaimana kalian-kalian mengharapkan kehidupan. Pernah mendengar kalimat perang yang diberi nama Zatus Salasin? Perang dijuluki dengan perang Zatus Salasin. Perang rantai. Itu perang melawan Romawi dalam keadaan mereka satu pasukan, satu pejuang mereka, tentara mereka dengan tentara yang lainnya diikat dengan rantai karena takut lari. Diikat dengan rantai, satu dengan satu lainnya semua, nggak ada yang bisa lari. Karena pasukan mereka sangat takut mati, sehingga sangat rawan lari, sangat rawan lari, sehingga dirantai pakai salasin. Makanya perangnya perang jatuh salasin. Bayangkan kalau ternyata ini terbunuh, ini terbunuh, ini terbunuh. Yang lain susah, lari ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa. Akhirnya justru banyak korbannya mereka. Itulah mereka susah mengatasi ketakut matian mereka. Mengapa? Karena yang diharapkan mereka kenikmatan duniawiya. Kenikmatan duniawiya akan didapat kalau mereka tetap hidup. Maka kalau bisa sembunyi saja sampai perang usai. Setelah perang usai, pulang pahlawan. Dilulukan. Telah datang pahlawan-pahlawan kita. Diberi kehormatan segala macam. Karena hidup. Yang mati gak dapat apa-apa. Dihiasi kuburnya dengan berbagai macam hiasan juga gak faedah. Orang yang mati gak merasakan apa-apa. Sedangkan akhirat tidak ada harapan apapun. Sedangkan kalian, kata Syekh Sa'di rahimahullah, mengambil dari ayat tadi, kalian kita, perang kalian, mengharapkan kenikmatan duniawiyah, wal ukhrawiyah. Ukhrawiyahnya sudah dibahas, jannah, syahid dan seterusnya. Duniawiyahnya apa? Kalau Islam menang, umat manusia akan mendapatkan kebahagiaan secara umum. Sebab yang kafir-kafir di Minya pun akan merasakan ketenteraman, keamanan, dan seterusnya. Itu harapan dunia. Dakwah akan tersebar lebih luas. Dan manusia akan mengerti sesungguhnya Islam itu apa sih? Yang asalnya ditutupi oleh tokoh-tokoh kafir itu dengan pasukan perangnya. Kaum muslimin tidak boleh mendekat, tidak boleh dakwah, tidak boleh. Begitu mereka sudah kalah, mereka hanya mendengar. Apa sih Islam? Akhirnya sekian banyak orang mendapatkan hidayah. Itu harapan-harapan dunia. Kemenangan, kejayaan Islam, masuk Islamnya kaum muslimin, tegaknya syariat, keadilan di muka bumi, kejayaan, ketenteraman, dan seterusnya. Belum lagi akhirat. Wahal man yujahid ala dunya wa man yujahid ala atau man yuqatil ala dunya wa man yuqatil ala dunya wal akhirah. Hal takunu sawa? Apakah akan sama? Tidak mungkin akan sama. Barakallahu fikum. Berarti ayat ini membandingkan bahwa kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit. Kalian terluka, mereka pun terluka. Sebagian kalian terbunuh, sebagian mereka juga terbunuh. Mengapa kalian lebih takut dari mereka? Kok aneh? Mereka berani kok. Mengapa kalian tidak berani? Qala rahimahullah. Kemudian berkata lagi rahimahullahu ta'ala. Wal fawzu biridwanillahi wa jannatihi. Ditambah lagi dengan kemenangan dari Allah dan surganya. Fasubhana man fawata bainal ibadi wa farraqa bainahum bi'ilmihi wa hikmatih. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan antara manusia dan membedakan di antara mereka dengan ilmu dan hikmah. Betapa bedanya orang kafir dengan orang beriman secara ilmu dan hikmah. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman di akhirnya, wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha berilmu dan maha memiliki hikmah. Ini kamilul ilm wa kamilul hikmah. Lebih sempurna ilmunya dan maha sempurna hikmahnya. Oleh karena itu Allah pun bedakan manusia yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki hikmah dengan orang-orang beriman yang diberi ilmu dan diberi hikmah. Syattan bainahuma, sangat jauh antara keduanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.